بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فمسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang telah lalu, bersama-sama telah kita baca, kita dengarkan beberapa fadail, keutamaan bulan Ramadan, yang seharusnya bagi seorang mukmin yang dia beriman dengan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca dan mengimani keutamaan-keutamaan ini berdasarkan dalil-dalil, ini seharusnya membuat seseorang bertambah semangat, bahagia ketika berada di bulan Ramadan. Kemarin baru kita sebutkan 5 keutamaan bulan Ramadan, yakni yang pertama bahasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang amat banyak padanya keberkahan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan An-Nasa'i, kata beliau alaihi salatu wasallam, "Ataakum Ramadan syahrun mubarakun." Telah datang kepada kalian, akan datang kepada kalian para sahabat, para kaum muslimin, Ramadan, yaitu bulan yang penuh keberkahan. Ini yang pertama keutamaan bulan Ramadan yang telah kemarin kita sebutkan. Dan yang kedua, barakallahu fikum, di antara keutamaan bulan Ramadan yang telah kita dengarkan bersama, yaitu bulan Ramadan adalah satu-satunya bulan yang padanya disyariatkan untuk berpuasa satu bulan penuh. Yang mana puasa ini, barakallahu fikum, adalah ibadah yang sangat amat banyak keutamaan dan juga pahalanya. Maka cukuplah Ramadan dikatakan sebagai bulan yang mulia, bulan yang istimewa apabila padanya disyariatkan untuk berpuasa satu bulan penuh. Ini yang kedua. Keutamaan yang ketiga, barakallahu fikum, yang kemarin kita sama-sama mendengarkan, yaitu pada bulan Ramadan syaitan itu sufidat, dibelenggu. Pintu-pintu surga juga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pintu-pintu neraka ditutup. Ini keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang keempat, bahasanya bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, barakallahu fikum, adalah bulan yang Allah muliakan, Allah pilih sebagai bulan Allah turunkan padanya Al-Quran. Ya, ini yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, yang kemarin sempat kita baca, barakallahu fikum, bahwasannya bulan Ramadan padanya Allah muliakan dengan Allah takdirkan pada bulan tersebut, Allah kehendaki pada bulan tersebut, bulan Ramadan, ada satu malam yang apabila kita beribadah pada malam tersebut, yaitu malam Qadar, itu lebih baik daripada kita beribadah selama 1000 bulan, yaitu sekitar 83 tahun lebih. Ini lebih baik. Dan malam Qadar ini, barakallahu fikum, tidaklah datang kecuali pada bulan Ramadan. Ini 5 keutamaan bulan Ramadan yang kita sebutkan pada kesempatan yang sebelumnya. Sebelum pada tema yang disebutkan, kita lanjutkan beberapa keutamaan bulan Ramadan yang mudah-mudahan dengan mengetahui keutamaan ini menambah pengetahuan ilmu tentang keutamaan bulan Ramadan. Selain dari 5 yang telah kita sebutkan, ini dapat menambah semangat kita untuk beribadah, beramal saleh, dan menambah kebahagiaan untuk kita di masa-masa yang seperti ini, di masa-masa wabah. Keutamaan yang keenam, barakallahu fikum, dari bulan Ramadan yang wajib atau hendaknya seorang muslim mengetahui agar dia bersemangat, yaitu pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan pada bulan Ramadan untuk menegakkan qiyamul lail. Atau pada tahun-tahun yang sebelumnya ketika tidak ada wabah, barakallahu fikum, itu disyariatkan untuk tarawih, salat tarawih, salat malam sunnah secara berjamaah. Pemandangan ini barakallahu fikum tidak akan didapati kecuali pada bulan Ramadan. Maka ini adalah suatu keistimewaan kemuliaan bulan Ramadan. Allah syariatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan pada bulan tersebut untuk kita bersemangat di dalam menegakkan salat malam qiyamul lail, ya. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mengendaki tidak adanya wabah, barakallahu fikum, ini dilakukan secara berjamaah. Yang demikian ini pemandangan ini tidak mungkin kita dapati kecuali pada bulan Ramadan. Bahkan barakallahu fikum pada bulan Ramadan ketika seorang melakukan qiyamul lail, menegakkan salat malam, ya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Kata beliau alaihi salatu wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa menegakkan yakni qiyamul lail, salat malam pada Ramadan, khusus di bulan Ramadan, bulan-bulan Ramadan, barakallahu fikum, malam-malamnya dia tegakkan dengan qiyamul lail, salat malam, salat sunnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia menegakkan salat tersebut dengan iman, penuh keimanan, wahtisaban, mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya akan dihapuskan. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Allah syariatkan pada bulan Ramadan, ini keistimewaan bulan Ramadan diantaranya, barakallahu fikum, Allah syariatkan padanya untuk menegakkan salat malam, menghidupkan malam Ramadan, ya, dengan apa? Dengan salat malam. Dan Allah berikan balasan yang sangat besar, sangat agung, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Utama yang sangat besar. Di siang harinya, barakallahu fikum, man shoma Ramadhana ihmanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa puasa Ramadan di siang harinya, ya, dengan penuh keimanan, mengharap pahala, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Demikian pula ketika malam harinya dia menegakkan, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah. Ini utama yang sangat besar. Dan tidaklah yang demikian ini, barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, sangat mulia. Maka bersemangatlah sebagaimana para salaf dahulu bersemangat 6 bulan sebelumnya. Mereka mempersiapkan, mereka berdoa untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka mengetahui keutamaan-keutamaan ini, barakallahu fikum. Mereka ingin menegakkan salat malam, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Mereka ingin, kenapa? Karena keutamaan yang sangat luar biasa. Dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu, barakallahu fikum. Ini keutamanya. Keutamaan yang ketujuh, barakallahu fikum, di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam Ramadan, pada setiap malamnya Allah bebaskan dari hamba-hambanya, ya, barakallahu fikum, ini dari jeratan api neraka, panasnya api neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan At-Tirmidzi, ya, hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasanya pada awal, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, ketika pada malam pertama bulan Ramadan, sufi dari syayatin, setan-setan dibelenggu, wa maradatul jin, demikian pula pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar jin ini dibelenggu. Demikian juga ghuliqat abwabu al-niran, ditutuplah pintu-pintu neraka, walam yuftah min habab, tidak dibukakan satu pintu pun dari pintu neraka, wa yuftah, dan dibuka abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga, walam yughlaq min habab, tidak ada satupun pintu yang ditutup dari pintu-pintu surga. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, fayunadi munad, maka ada yang berseru ketika itu, ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang mengharapkan kebaikan, aqbil, bersemangatlah untuk mendapatkan kebaikan, wa baghiyas syarr, dan orang-orang yang senantiasa yakni bersemangat dalam berbuat kejelekan, aqsir, berhentilah. Nah, ketika itu setelah menyebutkan ini, Rasulullah SAW mengatakan, walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka. Dalika kullu lailatin, yang demikian ini Allah lakukan, Allah bebaskan hamba-hamba yang dari neraka, kullu lailatin, setiap malam min Ramadan, dari bulan Ramadan. Ketiga bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, sangat mulia, sangat agung. Setelah keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan tadi, barakallahu fikum, keutamaan yang sangat besar, di antara keutamaannya pula adalah setiap malam Allah Subhanahu wa taala lillahi utaqau minan nar. Memiliki hamba-hamba, membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, barakallahu fikum, di antara hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Barakallahu fikum. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan kesempatan bagi kita untuk menjauh dari api neraka. Menjauh dari api neraka dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita di antara hamba-hamba-Nya yang dibebaskan dari api neraka. Ini keutamaan yang ketujuh. Dan keutamaan yang terakhir, barakallahu fikum, yang dapat kita sebutkan pada kesempatan kali ini dari keutamaan bulan Ramadan, dan ini adalah keutamaan yang sangat besar. Bisa dikatakan adalah sebagai keutamaan yang paling besar, bahwasannya bulan Ramadan di antara keistimewaannya, di antara kemuliaannya adalah bulan Ramadan sebagai bulan maghfirah, bulan penuh ampunan. Bulan penuh ampunan. Dari namanya sendiri, barakallahu fikum, Ramadan disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, bahasanya qila, dikatakan sumi Ramadan, dinamakan Ramadan kenapa? Li'annahu yarmiyut adz-dzunub, karena Ramadan itu membakar dosa-dosa. Ai yuhriquha bi'amalis salihah, yakni bulan Ramadan itu membakar dosa-dosa dengan amalan-amalan saleh. Dari namanya saja sudah terlihat bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan penghapusan dosa, yakni maghfirah, bulan penuh ampunan. Bulan penuh ampunan, barakallahu fikum. Bagaimana tidak, barakallahu fikum, ya, seseorang ketika dia masuk bulan Ramadan, ya, dia disyariatkan untuk berpuasa. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Puasanya saja sudah menghapuskan dosa-dosanya. "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang dia menegakkan malamnya dengan qiyamul lail, salat malam, ya, diampuni dosa-dosanya. Ya. Belum lagi ketika seseorang hamba, seorang insan, seorang muslim, seorang mukmin, ya, ketika dia hendak berpuasa, dia disyariatkan untuk bersantap sahur. Kata Rasulullah SAW, "Tasaharu fa inna fis sahuri barakah." Bersantap sahurlah kalian, karena sungguhnya pada santapan sahur itu ada keberkahan. Yakni pada waktu sahur, kaum muslimin diperintahkan untuk menyiapkan bekal. Yang mana, barakallahu fikum, pada waktu-waktu sahur ini, ya, di antara sifatnya orang yang muttaqin, bertakwa adalah yastaghfirun. Bahasanya mereka orang-orang yang bertakwa, barakallahu fikum, kalu qalilan minal laili yahja'un. Mereka orang yang bertakwa itu sedikit sekali tidurnya pada malam hari. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur, barakallahu fikum, hum yastaghfirun. Mereka meminta ampunan. Meminta ampunan. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meminta ampun di waktu sahur sepertiga malam terakhir, pasti Allah ampuni. Pasti Allah ampuni. Yanzilu rabbuna kullalailatin, ya, ila sama'i dunya. Allah Subhanahu wa taala setiap malamnya itu turun di langit bumi. Hina yabqa thulutsul lail al-akhir, ketika sepertiga malam terakhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, mayas'aluni fa'utiyah. Barang siapa minta kepadaku akan aku berikan. Ya, wa mayad'uni fa'astajibulah. Barang siapa berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Wa mayastaghfiruni fa'aghfirlah. Barang siapa meminta ampun kepadaku, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'aghfirlah, pasti aku ampuni. Dan pada bulan Ramadan ini, barakallahu fikum, kita diberi kesempatan, ya, bahkan seringnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan, kita sebulan penuh ini melakukan santap sahur. Di waktu-waktu itu, barakallahu fikum, kita gunakan mobil asharihum yastaghfirun, kita gunakan untuk beristighfar. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Akan ampuni, barakallahu fikum. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahun idza tunibatil kaba'ir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dari antara keduanya. Jadi Ramadan ke Ramadan itu ada penghapus selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Barakallahu fikum, di antara keutamaan keistimewaan bulan Ramadan, bahasanya bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, penuh ampun. Maka jangan kita sia-siakan bulan ini, barakallahu fikum. Jangan sia-siakan. Kita berdoa kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari, ya, ketika sahur kita minta ampunan. Menjelang buka puasa, barakallahu fikum, kita juga berdoa beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, atau diampuni. Ini bulan ampunan, barakallahu. Bulan ampunan. Ya. Apalagi ya, di bulan atau di waktu-waktu menjelang berbuka, barakallahu fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah doa yang mustajab. Salasatun la turaddu da'watuhum, tiga doa yang tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tolak doanya. Yang pertama, doaul imam al-adil, doanya imam yang adil. Kemudian doanya as-shaim hatta yuftir atau hina yuftir, doanya seorang yang berpuasa ketika dia berbuka atau sampai dia berbuka. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kenapa doa seorang yang berpuasa di akhir-akhir puasanya, yakni ketika menjelang berbuka, itu mustajab, itu dikabulkan? Kenapa? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena barakallahu fikum, ketika itu ya, di akhir-akhir puasa menjelang berbuka, seseorang itu berada dalam keadaan ghayatu adz-dha'f, di puncak-puncaknya sedang lemah, sedang lemes-lemesnya. Kalau pagi mungkin seorang berpuasa masih seger, baru saja santap sahur, siang masih ada tenaga, barakallahu fikum. Tapi di akhir-akhir dia berpuasa, barakallahu fikum, ini puncak seseorang berada dalam kelemahan. Maka ketika dalam puncak kelemahan ini, barakallahu fikum, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala beristighfar, sungguh-sungguh dia akan diijabahi, dikabulkan. Dalam keadaan lemah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum, ya, pada waktu-waktu menjelang kita berbuka ini, kita gunakan untuk beristighfar, meminta ampunan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk berdoa agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini, barakallahu fikum. Ya. Barakallahu fikum. Bulan Ramadan dan antara keistimewaannya, dan ini merupakan keistimewaan yang sangat besar, paling besar, yaitu bulan ampunan. Makanya benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau pernah menyatakan rahima anfu, dari bahasa lain rahima imri, merugilah seseorang. Bahkan pada riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaik dalam mimbarnya, naik di atas mimbarnya satu tingkatan, satu utbah, beliau mengatakan amin, satu tingkatan lagi amin, satu tingkatan lagi amin. Nah, ketika itu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau menaiki mimbarmu setiap tingkatan engkau mengatakan amin, setiap tingkatan engkau mengatakan amin." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atani Jibril alaihi salam, datang kepadaku Jibril alaihi salam." Faqal, kemudian dia mengatakan, ya, "Man adraka syahra Ramadan, orang yang menjumpai bulan Ramadan, falam yughfar lahu, dan dia tidak diampuni, tidak mendapatkan ampunan pada bulan Ramadan," kata malaikat Jibril alaihi salam, "dakhalan nar, dia akan masuk neraka." Fa'abadahullah, maka Allah akan menjauhkan dia dari segala kebaikan-kebaikan. Qul amin, maka malaikat Jibril mengatakan, "Katakanlah wahai Muhammad amin." Faqultu amin, maka aku katakan amin. Maka barakallahu fikum, jangan sampai wal'iyadzubillah kita menjadi orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga malaikat Jibril, yakni orang yang dia mendapati bulan Ramadan, melewati bulan Ramadan, tetapi tidak mendapatkan ampunan. Kenapa? Karena tetap pada keadaannya seperti sebelum bulan Ramadan, tetap di atas kemaksiatan, tetap di atas kemalasan-kemalasan, barakallahu fikum. Maka setiap kesempatan kita gunakan untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barakallahu fikum keutamaan-keutamaan bulan Ramadan yang sangat luar biasa, ya, yang hendaknya keutamaan-keutamaan yang telah kita dengarkan ini barakallahu fikum memotivasi kita, mendorong kita untuk melakukan amalan-amalan yang saleh, bersemangat pada bulan Ramadan dan juga berbahagia di bulan Ramadan karena keutamaan, kemuliaan, keistimewaan yang sangat luar biasa ini barakallahu fikum. Maka hendaknya kita bersemangat, ya, memperbanyak amalan-amalan saleh. Dan yang perlu kita perhatikan barakallahu fikum ketika beramal saleh pada bulan Ramadan, ya, untuk mendapatkan hasil yang paling baik, hasil yang paling maksimal, ya, hendaklah kita mencontoh tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya apa yang beliau lakukan, beliau contohkan pada bulan Ramadan, maka ini adalah yang terbaik. Inilah keyakinan kita. Ini yang terbaik, yang paling benar. Apa? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Mari kita dengarkan, mari kita lihat, barakallahu fikum, apa yang beliau Sallallahu alaihi wasallam contohkan, tauladankan pada bulan Ramadan agar kita dapat mencontohnya, menirunya. Diriwayatkan barakallahu fikum oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih keduanya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengkisahkan qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Kata beliau Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan, orang yang paling banyak kebaikannya. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menambah atau paling dermawan, paling baik bertambah kebaikannya ketika bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Yakni ketika bertemu atau menemuinya malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan malaikat Jibril ini bertemu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini setiap malam pada bulan Ramadan. Fayudarisul Quran, maka keduanya saling mempelajari Al-Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedermawanannya, kebaikannya ini lebih, ya, lebih cepat, barakallahu fikum, lebih bermanfaat daripada angin yang berhembus. Dari hadis ini barakallahu fikum kita lihat bagaimana Rasulullah SAW beliau adalah ajwadun nas, ajwadun nas, orang yang paling baik. Ya, maka beliau SAW kebaikannya ini barakallahu fikum setiap saat, setiap waktu, baik di bulan Ramadan ataupun tidak. Tapi kata Ibnu Abbas, ya, Rasulullah SAW kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ini kebaikannya, kedermawanannya bertambah ketika bulan Ramadan. Beliau itu baik, dermawan, orang yang paling baik, orang yang paling dermawan setiap saat. Dan kedermawanannya ini bertambah ketika bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW pada setiap malam di bulan Ramadan. Kenapa sih? Apa yang menyebabkan Rasulullah SAW, ya, ini bertambah kedermawanannya, kebaikannya pada bulan Ramadan ketika ditemui malaikat Jibril? Kenapa bertambah? Ternyata jawabannya barakallahu fikum fayudarisul Quran. Keduanya saling mempelajari Al-Qur'an. Keduanya saling mempelajari Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Disebutkan, ya, oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, kata beliau, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik, paling cepat dalam kebaikan, dermawanan, lebih cepat, lebih bermanfaat daripada angin yang berhembus. Hadhihi hiya natijatun mudarasatil Qur'an. Natijatu mudarasatil Qur'an. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan kebaikannya dan juga kedermawanannya ini bertambah. Kenapa? Karena barakallahu fikum ini hasil dari mudarasah Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Maka seseorang ketika dia di bulan Ramadan sering membaca Al-Qur'an, mendadaburi Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, pasti kebaikannya akan bertambah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling baik, paling banyak kebaikannya, kedermawanannya. Dan ini bertambah ketika bulan Ramadan. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan malaikat Jibril senantiasa menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keduanya faidarul Qur'an, saling mempelajari Al-Qur'an. Ya, maka ketika seseorang mempelajari Al-Qur'an barakallahu fikum membaca ayat-ayat dengan penuh keimanan, selain dia mendapatkan pahala di setiap hurufnya, demikian pula dia mendapatkan pahala ketika melihat mushaf, dan apabila dia mau menambah ya pahala kebaikan dengan mentadaburinya barakallahu fikum, dia juga akan mendapatkan apa, semangat di dalam berbuat kebaikan. Sebaik-baik tauladan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tambah kebaikan kita, kedermawanan kita barakallahu fikum pada bulan Ramadan ini. Ini contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya bagaimana cara kita memotivasi diri ya, mencari dorongan agar menambah kebaikan dengan apa? Dengan membaca Al-Qur'an barakallahu. Dengan mempelajari Al-Qur'an kita melewati ayat-ayat tentang rahmat, kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menambah kebaikan, kita membaca ayat-ayat tentang maghfirah, ampunan, dengan kita berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menambah sedekah, kebaikan kita pada bulan Ramadan. Maka barakallahu fikum, contohlah Rasulullah SAW, beliaulah sebaik-baik tauladan, sebaik-baik contoh. Maka di antara tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan adalah menambah kebaikan, menambah kedermawanan. Barakallahu fikum. Dan di antara barakallahu fikum faedah hadis ini, faedah mudarasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seseorang pada bulan Ramadan hendaknya memperbanyak membaca Al-Qur'an. Disebutkan pula oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullah taala, hadis ini menunjukkan bahwasanya pada bulan Ramadan di antara yang paling bermanfaat adalah membaca Al-Qur'an, bahkan ini lebih bermanfaat daripada zikir. Seandainya zikir itu lebih bermanfaat barakallahu fikum, lebih baik ya daripada membaca Al-Qur'an, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga malaikat Jibril ya pada bulan Ramadan setiap malamnya ini disuruh berzikir. Tetapi yang beliau contohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga malaikat Jibril adalah membaca Al-Qur'an. Maka tauladan yang baik, mari kita contoh, mari kita berbanyak membaca Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita taufik dan juga hidayahnya ya, dan juga memberikan kemudahan-kemudahannya, meringankan lisan kita untuk senantiasa membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga menerima amalan-amalan kita. Barakallahu fikum. Naktafi ila huna wa sallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.